bisa hidupku bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, ho, ho, ho. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Hidupku bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku.